الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Siapa perawi yang paling kuat meriwayatkan dari Sufyan bin Uyainah rahimahullahu taala? Inda gari Athbatun Nasi fi bin Uyainah man? Taib Al-Humaydi Abdullah ibn Zubair. Athbatun Nas fi bin Uyainah. Pertemuan yang lalu kita membahas tentang perawi Rafidhi beriman tentang raja'ah. Siapa dia? Indak Ibrahim Jabir Ibn Yazid Al Aba Nisbahnya Jabir Ibn Yazid Al-Ju'fi. Nah, apa yang dimaksud dengan keyakinan raja'ah sehingga dia kok ditinggalkan? Abu Ghazi, dia berpemahaman Rafidhah. Di antara keyakinan Rafidhah, keyakinan raja'ah. Apa yang dimaksud keyakinan raja'ah? Nah, kalau memuliakan Ali atas Abu Bakar dan Umar, ini dasar keyakinan Rafidhah. Kan keyakinan atau al-imanu bir-raja'ah ini maksudnya apa? Raja'ah. Ini keyakinan khusus. Nah, yang masalah yang juga menunjukkan kufurnya orang-orang Rafidhah. Nah, keimanan orang-orang Rafidhah bahwasanya Ali masih hidup dan akan kembali. Akan turun. Nah, untuk menjadi khalifah yang adil. Tayyib dari rujuk raja'ah kembali, yaitu kembalinya Ali ke muka bumi ini untuk menegakkan keadilan. Ini keyakinan batil dari orang-orang Rafidhah. Tayyib, sekarang kita masuk pada atsar berikutnya. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا حسن الحلواني telah lewat penyebutannya. قال حدثنا أبو يحيى الحماني. أبو يحيى الحماني namanya عبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني. Al-Kufi. Seorang yang saduq tapi terkadang keliru dalam periwayatan. Dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar saduqun yukhti. Qala haddathana Qabisah. Qabisah Ibn Uqbah bin Muhammad bin Sufyan Aswa'i Abu Amir Al-Kufi. Seorang saduq juga. Wa akhuhu, dan akhul qabisah yang dimaksud adalah Sufyan ibn Uqbah. Kalau tadi Qabisah, Qabisah bin Uqbah, saudaranya Sufyan ibn Uqbah Aswa'i al-Kufi, sama. Juga sama dari sisi kekuatannya, dia masuk deretan saduq. Annahumma sami'al Jarrah ibn Malih, bahwa keduanya mendengar dari Al-Jarrah ibn Malih. Al-Jarrah ibn Malih Al-Kufi, meriwayatkan dari Abu Ishaq As-Sabi'i, juga dari Atha ibn Sa'id. Tingkatan dalam periwayatan, dia seorang yang saduq juga. Yaqul, ya Jarrah Ibn Malih ini yaqul, mengatakan sami'tu Jabiran yaqul, indi sam'una alfa hadithin an Abi Ja'far anin Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluha. Aku mendengar Jabir mengatakan, Jabir yang dimaksud di sini masih sama ikhwan, Jabir al-Ju'fi. Dia mengatakan, aku memiliki sam'una alfa hadith, memiliki 70 ribu hadith dari Abu Ja'far. Abu Ja'far yang dimaksud Muhammad bin Ali ibn al-Husayn ibn Ali bin Abi Talib, yang dikenal dengan Abu Ja'far al-Baqir. Naam. Muhammad bin Ali ibn al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib al-Hashim, yang termasuk juga salah satu imam dari kalangan imam-imam yang maksum di kalangan Rafidhah. Walaupun mereka ini tidaklah sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang Rafidhah. Sebagian mereka para ulama, dan jauh dari pemahaman Syiah. Bahkan mereka memuliakan Abu Bakar dan Umar. Di antaranya ini Abu Ja'far al-Baqir yang sangat diagungkan di kalangan orang-orang Syiah, terutama Itsnai Asyariyah yang berkeyakinan punya imam 12 yang maksum. Adapun Abu Ja'far ini sendiri, Muhammad bin Ali ini, dari sisi ilmu, ikhwan, seorang yang thiqah, kathirul hadith. Dan seorang tabi'i. Termasuk dari fuqaha ahli Madinah minat tabi'in. Dan di antara riwayat yang menunjukkan beliau berlepas diri dari keyakinan Rafidhah, yaitu yang diriwayatkan oleh Muhammad ibn Fudail an Salim bin Abi Hafsah. Beliau mengatakan, sa'altu Aba Ja'far wa ibnahu Ja'far ibn Muhammad an Abi Bakrin wa Umar. Aku bertanya tentang Abu Ja'far dan putranya yaitu Ja'far bin Muhammad tentang Abu Bakar dan Umar. Faqala, maka keduanya, ya faqala li, mengatakan kepadaku, ya Salim, tawallihima wa bara min aduwihima fa innahuma kana imamail huda. Lihat, ini keyakinan Abu Ja'far, demikian pula putra beliau Ja'far bin Muhammad Al-Hashimain. Wahai Salim, berwalaklah kepada keduanya dan berlepas dirilah dari musuh-musuh dari keduanya. Yaitu hendaknya engkau memberikan wala, memberikan loyalitas kepada siapa? Abu Bakar dan Umar. Dan ini cukup untuk membantah orang-orang Rafidhah. Serta berlepas dirilah engkau dari musuh keduanya yang memusuhi Abu Bakar dan Umar. Di antara yang paling jelas ya, Rafidhah, karena keyakinan dasar orang-orang Rafidhah, memusuhi Abu Bakar dan Umar. Kata beliau, karena sungguhnya Abu Bakar dan Umar adalah apa? Dua imam huda, imam petunjuk, yang memberikan penjelasan kepada umat ini, mengarahkan mereka kepada jalan yang hak. Baik. Dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala tentang derajat beliau dalam ilmu hadis, thiqatun fadil, seorang thiqah yang utama. Dan banyak sekali kedustaan orang-orang Rafidhah atas nama beliau. Jangan heran. Beliau termasuk imam ahli sunnah, bukan imam Rafidhah dan keseluruhan Syiah. Nah, Jabir Al-Jubri mengatakan, aku memiliki 70 ribu hadis dari Abi Ja'far, dari Nabi SAW secara keseluruhan. Ini kata Jabir bin Yazid Al-Ju'fi Al-Kadzab. Taib, dan tujuan didatangkannya asar ini untuk menunjukkan kedustaan Jabir Al-Ju'fi tersebut. Nah, dan di antara yang menunjukkan tentang kedustaannya nanti akan disebutkan di atsar berikutnya. قال وحدثني حجاج ابن الشاعر قال حدثنا أحمد ابن يونس قال سمعت زهيرا يقول قال جابر أو سمعت جابرا يقول إن عندي لخمسين ألف حديث ما حدثت منها بشيء قال ثم حدث يوما بحديث فقال هذا من الخمسين ألفا. Telah menyampaikan hadis kepadaku Hajjaj Ibn Syair. Ini telah kita lewati. Namanya siapa? Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi juga, ikhwan. Cuman kenapa disebut dengan Hajjaj Ibn Syair? Tujuannya apa di sini? Okay. Untuk membedakan dengan Hajjaj bin Yusuf Al-Zalim, nah, yang banyak membunuhi para ulama pada zaman kepemerintahannya. Setelah kezaliman, bila terus-menerus disebut. Nah, taib, nasallallahu al-afiyata wa salamah. Sungguh jauh perbedaan seorang yang mati meninggalkan kebaikan yang manusia datang setelahnya mengatakan rahimahullah, mendoakan kebaikan, dengan seseorang yang mati dia meninggalkan keburukan dan kezaliman. Kata Jabir atau qala haddatsana Ahmad bin Yunus, telah lewat seorang thiqatul hafiz. Yunus itu hakikatnya kakeknya, nama aslinya Ahmad bin Abdullah bin Yunus. Qala sami'tu Zuhairan, Zuhair yang dimaksud Zuhair bin Muawiyah Al-Ju'fi Al-Kufi. Seorang thiqah, dikatakan al-hafid tikotun sabtun. Hanya saja kalau meriwayatkan dari Abu Ishaq harus diperhatikan riwayat beliau dari Abu Ishaq riwayat di akhir-akhir umurnya. Taib. Kemudian di sini mengatakan, ya aku mendengar Jabir. Sungguhnya mendengar Jabir mengatakan sungguhnya di sisiku ada 50 ribu hadis. Aku tidak menyampaikannya sedikit pun. Kemudian dia menyampaikan satu hadis dan mengatakan ini adalah bagian dari 50 ribu hadis yang aku hafal. Ini jelas menunjukkan kedustaan. Nah, taib. Bagaimana seorang muhaddis memiliki hadis yang begitu banyak kemudian tidak menyampaikannya kepada umat? Itu hanya klaim tanpa bukti. Nah, adapun perbedaan riwayat di depan 70 sekarang 50 ini, nah, tidak masalah. Kenapa? Karena kaidah dalam masalah adat apa? Al-adad la mafhumalah. Jumlah itu tidak ada mafhumnya. Qala wa haddathani Ibrahim ibn Khalid al-Yashkuri qala sami'tu Abul Walid yaqul sami'tu Sallam ibn Abi Muti' yaqul sami'tu Jabiran al-Ju'fi yaqul indi 50 alf hadith 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama intinya, ikhwan, berhubungan dengan klaim dari Jabir al-Ju'fi bahwasanya dia memiliki hadis yang banyak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ini cukup untuk menunjukkan kedustaannya. Masih berhubungan dengan Jabir, kita selesaikan. Qala wa haddathani Salamah ibn Syabib, qala haddathana al-Humaidi, qala haddathana Sufyan. Sufyan, siapa yang dimaksud di sini? Indak Talha Ibnu Uyainah. Ingat-ingat kalau ada Humaidi setelahnya Sufyan, maka itu Sufyan Ibnu Uyainah. Karena Humaidi adalah azbatun nas fi Ibnu Uyainah. Qala sami'tu rajulan sa'ala Jabiran an qawlihi azza wa jal. Aku mendengar seorang laki-laki bertanya kepada Jabir tentang firman Allah Subhanahu wa taala. Falan amrahal arda hatta ya'dana li abi aw yahkum Allahu li wa huwa khairul hakimin. Faqala Jabir lam yajik ta'wilu hadih. Qala Sufyan nam wa kadzab. Faqulna li Sufyan wa ma arada bihadha. Faqala inna ar-rafidah taqul inna aliyan fi sahab fala nakhruju ma'a man kharaja min waladihi. hatta yunadiya munadin minas sama yuridu aliyan annahu yunadi ukhruju ma'a fulan. Yaqulu Jabir, fadha ta'wilu hadhil ayah wa kadzab. Kanat fi ikhwati Yusuf sallallahu alaihi wasallam. Adapun sanad hadis jelas, ikhwan, sanadnya para a'immah. Naam. Thiqat. Sedangkan makna hadis ini atau makna atsar ini, Sufyan bin Uyainah mengatakan bahwasanya dia mendengar seorang laki-laki bertanya kepada Jabir tentang ayat tersebut. Ketika ditanya tentang ayat itu, falan amrahal ardo al ayah, Jabir mengatakan tidak datang takwil ayat ini. Maksudnya tidak ada tafsirnya, ayat ini tidak ada tafsirnya. Naam. Maka Ibnu Uyainah mendustakan enam klaim dari Jabir Al-Ju'fi tersebut yang jelas-jelas batil. Terus ditanyakan kepada Sufyan, terus apa maksud dari apa? Dari perkataan Jabir lam yajik ta'wilu hadhil ayah. Maka segera dikupas oleh Ibnu Uyainah maksud dari orang Rafidhah yang enam tayyib pendusta ini. Kata beliau, sungguhnya Rafidhah nah berkeyakinan bahwasanya Ali itu inna aliyan fis sahab. Sungguhnya Ali bin Abi Thalib itu menurut sangkaan mereka yang batil ada di awan. Inilah salah satu apa? Salah satu tafsir dari keyakinan Raja'ah. Taib. Jadi Ali di sisi mereka hidup, meninggalkan manusia dan tinggal di awan. Menunggu sampai apa? Bumi ini kosong dari orang-orang yang zalim. Makanya dikatakan di sini apa? Falan amrahal arda hatta ya'dana li abi aw yahkumallahu li. Naam. Wa huwa khairul hakimin di. Naam, maknakan ke situ. Jadi dia senantiasa apa? Senantiasa menunggu sampai diizinkan untuk turun. Itu maksudnya. Jadi tafsir Rafidhah memang tafsir yang jelas kebatilannya. Naam. Nah, karena menunggu ini ikhwan, taib, sampai orang-orang zalim, orang-orang yang melampaui batas di muka bumi, naam, hilang dari bumi. Maka kalau sudah demikian, dia turun dari awan, kemudian mengatur bumi di atas keadilan. Taib. Maka di antara keyakinan mereka juga, fala nakhruju ma'a man kharaja min waladih. Maksudnya, kami tidak akan mengikuti seorang pun dari anak-anak keturunan Ali jika menjadi khalifah sampai apa? Hatta yunadiya munadin minas sama'. Sampai ada panggilan dari langit, yaitu maksudnya nam Ali mengatakan itu anakku, ikuti kalian. Ukhruju ma'a fulan, yaitu apa? Keluarlah kalian bersama fulan, nam angkatlah dia sebagai khalifah. Demikian. Ini keyakinan Rafidhah yang jelas batilnya. Dan juga sebagian memaknakan ukhruju ma'a fulan, itu yang dimaksud adalah Imam Mahdi di sisi Rafidhah. Imam Mahdi yang senantiasa mereka tunggu-tunggu. Nah, dan juga di antara kepandiran Rafidhah ikhwan, mereka nah, taib, telah mempersiapkan kuda di setiap waktu, di setiap kuda, kemudian yang menunggu di gua yang mereka tetapkan bahwasanya Imam Mahdi akan keluar dari situ. Jadi nanti kalau keluar sudah siap kuda, sudah siap semuanya. Senantiasa mereka tunggu, jaga-jaga di situ. Nah, ini juga keyakinan yang mendudukkan pandirnya mereka. Mahdi Muntadhar. Imam Mahdi yang senantiasa ditunggu-tunggu, dan hikayat mereka tentang Mahdi sangat banyak. Makanya jangan sampai kita terkecoh. Nah, jauh perbedaan antara Imam Mahdi yang datang dalam hadis yang kemudian disifati Imam Mahdi nam ahli sunnah dengan Imam Mahdinya Rafidhah yang batil, yang hanya apa? Hanya khayalan saja. Dan menurut mereka jadinya ini tafsir ayat Afwan di surat Yusuf ini menurut versi Rafidhah berarti apa? Falan abrahal arda berarti adalah hikayat perkataan Imam Mahdi. Nah, jadi aku senantiasa akan apa? Akan berada di bumi ini bersembunyi sampai diizinkan oleh bapakku yaitu Ali bin Abi Thalib dari arah dari atas langit sana. Paham? Paham makna asar? Taib. Jadi hatta yunadi munadi minas sama yuridu Ali annahu yunadi ukhruju ma'ahulan. Sehingga dari sini maksud falan amrahal arda hatta ya'dana li abi au yahkumallahu li wa huwa khairul hakimin. Ini menurut Rafidhah apa perkataan siapa? Perkataan Imam Mahdi yang dia menunggu untuk diizinkan oleh Ali keluar. Paham? Jadi mereka atau Imam Mahdi di sisi Rafidhah saat ini sedang bersembunyi menunggu diizinkan oleh Ali. Taib. Dan ini tahrif yang sangat jelas terhadap kitabullah tabaraka wa ta'ala. Padahal ayat tersebut berhubungan dengan kisah siapa? Kisah Yusuf bersama saudara-saudaranya. Makanya dibantah oleh a'immah kita dalam riwayat ini dibantah oleh siapa? Oleh Sufyan Ibnu Uyainah. Didustakan. Dan beliau katakan bahwasanya kanatil ayah yaitu kanat fi ikhwati Yusuf sallallahu alaihi wasallam. Taib, adalah ayat ini turun berhubungan dengan saudara Yusuf alaihi salam, bukan berhubungan dengan Imam Mahdi maupun Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Adapun makna yang benar yaitu perkataan saudara Yusuf afwan fillah yang saat itu diajak pulang untuk menemui ayahnya. Dia mengatakan falan amrahal arda hatta ya'dana li abi, yaitu aku akan terus-menerus di negeri ini, tidak mau pulang. Nah, karena takut. Dia sudah membuat janji dengan orang tuanya tapi ternyata tidak menepati janji tersebut. Jadi dia akan terus-menerus di negeri itu sampai diizinkan oleh bapaknya untuk pulang. Atau Allah Subhanahu wa taala berikan ketetapan yang lain untukku. Untuk bisa apa pulang bersama dengan saudara Yusuf yang juga ikut apa? Ikut di apa diambil oleh apa penguasa negeri tersebut yang hakikatnya beliau adalah Yusuf alaihi salam. Ini maknanya. Tabarakallahu fikum. Dari sini jelas kedustaan yang sangat nyata dari Jabir Al-Ju'fi yang merupakan salah satu tokoh dari tokoh-tokoh Rafidhah Al-Khabir. Barakallahu fikum. Nasallallahu taufik wassadat walhamdulillahi rabbil alamin.